إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Kita semua adalah merupakan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yang semuanya sedang menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam perjalanan kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini membutuhkan bekal. Agar kita bisa berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menghasilkan perjumpaan yang baik, mendapatkan kebahagiaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perjalanan seorang hamba menuju Allah subhanahu wa ta'ala ini memerlukan dua perkara yang sangat penting yang harus ada pada seorang hamba. Dua perkara tersebut adalah Al-khawf wal-raja, yaitu rasa takut dan juga harapan, takut terhadap adab dari Allah subhanahu wa ta'ala, takut terhadap murkanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan berharap terhadap rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga seorang hamba dituntut untuk menyeimbangkan dua perkara ini, yaitu rasa takut dia dan juga rasa rojak dia, khauf dia dan juga rojak dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, yanbahi ayyakuna khaufuhu wa raja'uhu wahidan, faayyuhuma ghalaba, halaka sahibuhu. Kata beliau rahimahullah, sepantasnya hendaknya rasa takut seorang hamba dan juga harapan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah sama. Sehingga kata beliau rahimahullah, kapan saja salah satu dari keduanya ini lebih dominan, lebih besar, maka halaka sahibuhu, maka pemiliknya ini akan binasa, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Sehingga seorang mukmin, seorang yang muwahhid, seorang yang bertauhid, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka pada seluruh keadaannya, dia akan melazimi dua perkara ini, dan juga dia akan menyeimbangkan dua perkara ini, rasa takut dia dan juga harapan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. agar dirinya mendapatkan dengan dua perkara tersebut kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ini adalah merupakan perkara yang wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk hanya takut kepada dirinya. Demikian juga dalam firman-Nya yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa iyaya farhabun." Maka hendaknya kalian hanya takut kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memujinya dengan menyatakan, "Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, mereka benar-benar berhati-hati. Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan juga berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan juga mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka adalah orang-orang yang berharap, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya yang lainnya, walladzina yad'una yabtahuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adabah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mereka disembah oleh orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka sendiri mencari jalan, mereka sendiri masih mencari jalan, masih mencari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah di antara mereka yang paling dekat? Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adabah, dan mereka berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta takut terhadap adabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dua perkara ini, yaitu rasa takut dan juga ar-raja, harapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan prinsip yang dipegangi, yang dijalani oleh para anbiya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para nabinya, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in." Sesungguhnya mereka, yaitu para anbiya Allah Subhanahu wa taala, mereka dahulu adalah orang-orang yang yusari'una fil khairat. Itu orang-orang yang berlomba-lomba untuk melakukan al-khairat, itu kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'unana raghaban wa rahaban, dan mereka menyeru kepada kami, berdoa kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala, raghaban wa rahaban, yaitu dengan harapan dan juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah merupakan perkara yang sangat besar, perkara yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang hamba ketika perjalanan dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Ayat-ayat yang sangat banyak yang sudah kita bacakan tadi menunjukkan bahwasannya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, mereka akan menetapi, melazimi dua perkara tadi, yaitu rasa takut dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan harapan terhadap rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajillatun والذي يشرب الخمر ويزني ويسرق. قال لا يا ابنة الصديق ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق وخاف ألا يقبل. قد عائشة رضي الله عنها berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina yu'tuna ma'ata wa kulubuhum majillatun, dan orang-orang yang telah memberikan apa-apa yang telah mereka berikan dalam keadaan kolbu-kolbu mereka ini memiliki rasa takut. Kata Aisyah, apakah itu yang dimaksud? Adalah orang yang meminum khamar, berzina, dan juga orang yang mencuri. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La, bukan ya ibnat as-Siddiq, wahai putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an." Akan tetapi itu adalah seseorang yang dia berpuasa, yang dia melakukan ibadah salat dan juga bersedekah. Akan tetapi mereka takut amalan-amalan mereka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kondisi seorang yang beriman, yang muwahid. Ketika mereka mengamalkan ketaatan-ketaatan, mereka khawatir, takut amalan-amalan mereka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga berharap sebenarnya agar amalan-amalan yang mereka kerjakan mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau menyatakan tentang ayat tadi, amilu wallahi bitta'at wajtahadu fiha wa khafu an turadda alaihim, innal mu'mina jama'a ihsanan wa khasyatan wal munafiqa jama' isa'atan wa amnan. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, demi Allah, sungguh mereka telah melakukan amalan-amalan ketaatan dan juga mereka bersungguh-sungguh padanya, akan tetapi mereka khawatir, mereka takut amalan-amalan mereka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang yang beriman, mereka mengumpulkan ihsan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga mengumpulkan khasyah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara orang-orang munafik, kata beliau rahimahullah, mereka mengumpulkan isa'atan, yaitu perbuatan jelek di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ikhlas di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga mereka mengumpulkan rasa aman, rasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang mukmin, ketika mereka beramal, mengamalkan ketaatan-ketaatan, mereka khawatir dan takut amalan-amalan mereka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Demikianlah ayat-ayat dan juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya seorang muwahhid, seorang mukmin, dia akan melazimi dua perkara tadi, yaitu dalam perjalanan dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan rasa khauf dan juga harapan kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah, disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah tentang poin-poin bagaimana cara kita untuk menerapkan rasa takut kita dan juga harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, bahwasanya jika seorang hamba melihat dosa-dosanya, maka hendaknya dia merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika dirinya melihat pemaafan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia berharap akan pemaafan dari Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Kemudian jika seorang hamba berada dalam kenikmatan, maka dia berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar nikmat tersebut terus menerus ada, itu dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meminta tambahan dari nikmat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan khawatir, dia takut kalau dia tidak bisa bersyukur ataukah tidak sempurna rasa syukurnya, dia khawatir dan takut Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut, akan menghilangkan kenikmatan yang telah diberikan kepada dirinya. Dan apabila seorang hamba mendapatkan musibah ataukah perkara-perkara yang tidak dia sukai, maka dia berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar, memberikan solusi dari musibah dan juga perkara yang tidak dia sukai. Dan juga dia khawatir ketika dia mendapatkan musibah ataukah mendapatkan perkara yang tidak dia sukai, kemudian dirinya tidak bersabar atas musibah tersebut, dirinya khawatir akan hilangnya dua perkara yang besar, yaitu perkara yang dia cintai yang hilang, yang terkena musibah tersebut, dan juga pahala dari bersabar terhadap musibah yang datang melanda dirinya. Demikian juga disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah, jika seorang hamba bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia khawatir bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum dirinya, akan mengazab dirinya, dan juga dia berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik untuk bertaubat dan juga menerima taubat dari dirinya. Ini beberapa poin yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullahu ta'ala agar kita bisa mengaplikasikan, bisa menerapkan rasa takut dan juga rasa roja kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita dilarang untuk kita melebihkan salah satu dari dua perkara tersebut. Karena seperti yang disebutkan Imam Ahmad rahimahullah, kapan saja salah satu dari keduanya ini lebih didominankan, lebih dibesarkan, maka halaka sahibuhu, maka dirinya, itu pemiliknya, dia akan binasa, kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Karena jika seorang hamba lebih memperbesar rasa takutnya dan menyampingkan rasa rojaknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hamba tersebut akan binasa, yaitu dia akan terjerumus pada dosa besar, yaitu merasa putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sebaliknya, jika seorang hamba lebih membesarkan rojaknya harapan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menyampingkan rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia pun akan binasa dan terjerumus dalam dosa besar, yaitu merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, sebagaimana dalam hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kabair, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang dosa besar. Maka dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa besar itu adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan merasa putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah merupakan dosa besar. Demikian pula merasa putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ini juga merupakan dosa besar. Yang disebabkan tadi, dikarenakan hamba tersebut lebih memperbesar salah satu dari dua perkara yang penting tadi. Demikian pula Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, akbarul kabair al-israku billah wal amnu min makrillah wal kunutu min rahmatillah wal ya'su min rauhillah. Kata beliau radhiyallahu anhu, dosa besar yang paling besar adalah asyirku billah atau al-israku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, dan merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala, wal ya'su wal kunutu min rahmatillah wal ya'su min rauhillah, serta dirinya merasa putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari hadis ini dan asar ini menunjukkan kepada kita agar benar-benar memperhatikan dua perkara yang penting tadi di dalam perjalanan kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita memperbesar salah satu dari keduanya, sehingga kita akan terjerumus dalam dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah merasa putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita seluruhnya, agar kita bisa menerapkan rasa takut kita dan juga rasa roja kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perjalanan kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.